gitar Anda. Asik Manado. Lu ajar ini agar perkataan kita damai. Kalau jenengan tidak damai, kita bersama. Koncongnya setan ya. Berapa saya sebelah kanan berapa? Ada apa?